بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإنشاءالله kita lanjutkan pelajarannya tentang i'lal sampai pada bagian atau pasal yang ketiga yakni qalbul alifi ya'an, mengubah alif menjadi huruf ya. Ini pembahasan yang berikutnya insyaallah tentang perubahan huruf alif menjadi huruf ya. Tuqalabul alifu ya'an, alif itu diganti menjadi huruf ya. Huruf alif diubah, diganti menjadi huruf ya. Fi halataini, pada dua keadaan. Alhamdulillah yang hamzah yang pertama, keadaan yang pertama. Antaqa'a ba'da kasratin, yakni alif itu terletak sesudah kasrah. Alif, huruf alif itu terletak sesudah kasrah, sesudah huruf yang berharokat kasrah. Wadzalika mithlu kalimatu miftahin, hal ini, hal tersebut contohnya seperti pada kata miftahun. Ya, pada kata miftahun ini idza taratta an tajma'aha jam'a taksirin, jika engkau ingin menjamakkannya, membentuknya menjadi jamak dengan bentuk jamak taksir, syarat mafatihu, ya, dari miftah dijamakkan menjadi jamak takdir, ya, mengikuti wazan atau bentuk silah muntah jumuk, ya, asalnya di situ menjadi mafatih, kemudian ada alif sebelum huruf akhir, ya, kemudian huruf akhir. Jadi asalnya sebagaimana bentuk mufradnya tadi miftahun, sebelum huruf akhir adalah huruf alif. Ketika dijamakkan maka asalnya juga demikian, sebelum huruf akhir itu adalah huruf alif. Tetapi apa? Pada alif ini, pada jamak ini, sebelum alif itu adalah kasrah, hurufnya berharokat kasrah. Huruf tak pada jamak mafati, ya, taknya kan kasrah, kemudian diikuti alif. Berarti alif itu didahului oleh kasrah. Maka apa yang terjadi pada alif ini ketika sebelumnya itu kasrah? Fa waqa'at alifu ba'da kasratin, maka alif tersebut pada jamak ini terletak sesudah kasrah. Fa qulibat ya'an, maka alif itu diganti, diubah menjadi huruf ya, supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Maka alif pada mafatih tadi, okay, pada jamaknya tadi, alifnya ini diubah menjadi huruf ya. Litasira, sehingga menjadi mafatihu. Okay, jadi mafatihu ini diubah menjadi ya. Wa kadzalika fi tasghiriha, demikian pula pada bentuk tasghirnya, bentuk yang menunjukkan makna kecil. Ya, dari miftahun dibentuk tasghir, ya, menjadi mengikuti wazan fu'ail ailan, ya, di sini menjadi mufaiti, ya, asalnya ya mufai kemudian ti kemudian alif dan huruf akhir. Jadi sebelum huruf akhir asalnya adalah alif sesuai pada bentuk mufradnya tadi, tetapi ketika dibentuk tasghir Ya, alif itu didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, sehingga apa? Alifnya diubah menjadi huruf ya supaya sesuai dengan kasrah yang sebelumnya. Fatasira, sehingga hasilnya bentuk tasghir dari miftahun menjadi mufaytihan. Ya, alifnya yang sebelum akhir ini diubah menjadi huruf ya karena dia terletak sesudah kasrah. Jadi pada bentuk jamak takdir dan pada bentuk tasghir dari isim ini, dari contoh miftahun ini. Di sini disebutkan alasannya. Wa dzalika li'annaka ta'lamu anna al-alifa la yuharrik la yuharratu qablaha illa bil fathati. Kenapa alif itu diubah menjadi huruf ya dalam keadaan tadi sebelumnya itu kasrah? Hal itu karena sebagaimana engkau ketahui, engkau telah mengetahui bahwa alif ya tidaklah diberi harakat pada huruf sebelumnya. Jadi alif itu huruf sebelumnya itu tidak diberi harakat kecuali dengan fathah. Kecuali hanya dengan harakat fathah saja. Jadi alif sebelumnya ini hanya fathah, tidak bisa sebelum alif itu kasrah dan juga tidak bisa sebelum alif itu dhammah. Bisanya hanya fathah. Ini. Ai la yaqa'u qablaha dhammatun wala kasratan wala sukunan. Yakni apa? Tidak bisa terletak sebelum alif itu dhammah, tidak pula kasrah dan tidak pula sukun. Oke. Jadi ketika huruf itu alif, ya, kalau memang harus dengan alif, maka sebelumnya adalah fathah. Dia selalu dengan fathah. Ya, jadi tidak bisa didahului oleh dhammah, tidak bisa pula didahului oleh kasrah, dan juga tidak bisa didahului oleh sukun. Bisanya hanya dengan fathah. Sehingga apa tadi? Ketika sebelumnya kasrah, dan kasrah itu tetap dengan kasrah, tidak bisa diubah, maka yang diubah adalah alifnya. Ya, karena kalau dipertahankan dengan alif tidak bisa, maka alifnya yang diubah menjadi huruf yang sesuai dengan kasrah sebelumnya, yakni menjadi huruf ya. Wa hakadza, dan demikian pula tajidu, engkau dapati sebagai contoh pada contoh yang lain pada kata misbahun. Ya, seperti misbahun tadi, jamak takdirnya menjadi masabihu. Alif sebelum akhir diubah menjadi ya, masabihu. Pada tasghir menjadi wa musaibihun. Ya, musaibihun. Alif yang sebelum akhir diubah menjadi huruf ya. Dari misbahun menjadi musaibihun. Contoh yang berikutnya, sultanun, huruf sebelum akhir adalah alif, kemudian dibuat jamak menjadi salatinu. Sebelum akhir apa? Diubah menjadi huruf ya. Alifnya diubah menjadi huruf ya, karena sebelum alif itu adalah kasrah. Salatinu. Pada bentuk tasghir, wa sulayatinun. Alif sebelum akhir diubah menjadi ya, karena sebelumnya adalah kasrah. Sulayatinun. Min syarun menjadi manashiru, jamak takdirnya, dan menjadi munayshirun. Ini tasghir. Ini contoh-contoh yang lain. Ya, isim-isim yang huruf sebelum akhir adalah alif, kemudian ketika dijamakkan ataupun dibentuk menjadi tasghir, sebelum alif itu kasrah, maka alifnya diubah menjadi huruf ya. Okay. Miftahun kunci, ya. Misbahun lampu atau pelita, sultanun sultan penguasa, sultan ya. Kemudian misyarur bergaji. Ini tempat yang pertama, keadaan yang pertama. Al-ba'u yang ba' yang b, mengubah alif menjadi huruf ya. Keadaan yang kedua, antaqa'a ba'da ya'i tasghiri. Alif itu terletak sesudah ya tasghir. Alif terletak sesudah ya pada bentuk tasghir. Jadi huruf ya yang didatangkan pada bentuk tasghir. Ya. Kita ini pada wazan fu'ailun ada huruf ya, itu ya tasghir. Sudah dibahas pada pembahasan tasghir yang sebelumnya. Fi misli, yakni dalam contoh misalnya pada kata kitabun. Ya, kitabun ini fi'il asalnya. Wa dzalika li'anna tasghirahu yakunu 'ala kitabun. Ya, jadi kitabun ini bentuk tasghirnya akan menjadi ku kai sebelum akhir tadi apanya adalah alif, sebelum huruf akhir adalah alif. Nah alif itu pada bentuk tasghir dia terletak sesudah ya tasghir, huruf ya yang didatangkan pada bentuk tasghir. Kutai ada huruf ya, itu ya tasghir, kemudian sesudahnya adalah alif. Berarti alif itu terletak sesudah ya tasghir. Nah dalam keadaan ini alif tersebut kemudian diubah menjadi huruf ya. Jadi jelaskan di sini fataqa'ul alifu ba'da ya'i tasghir sakinati. Alif itu terletak sesudah ya tasghir yang sukun. Ya tasghir ini kemudian sukun. Ya, kutai ya kan sukun itu ya tasghir. Dan alif tadi terletak sesudah ya tasghir yang sukun ini. Wahuwa muhalun, dan itu adalah muhal, itu mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Bagaimana disebutkan tadi Ali itu selalu didahului oleh fathah, tidak bisa didahului oleh sukun. Tapi sudah dijelaskan, la yaqa'u qablaha dhammatun wala kasratun wala sukunun. Alif ini tidak bisa terletak pada huruf yang sebelumnya itu dhammah atau kasrah atau sukun. Ini sehingga di sini ya tasghir sukun, maka ini tidak bisa, tidak memungkinkan. Lalu apa? Fathah lagu ya an, maka alif itu diubah menjadi huruf ya. Alifnya diubah menjadi huruf ya. Ku tai, alif tadi diubah menjadi huruf ya. Kemudian ya-nya dikasrah, ini menyesuaikan dengan wazannya. Lalu apa? Summa tudghamu fiha ya at-tasghir. Kemudian ya tasghir itu diidghamkan padanya. Ya, karena ada dua huruf yang bertemu, dua huruf sama yang bertemu, yaitu ya tasghir ya yang pertama dan ya perubahan dari alif ya yang kedua. Lalu apa? Diidghamkan, dijadikan satu. Nih, yang pertama dimasukkan yang kedua. Ini jadikan satu, kemudian ditulis dengan tasbih ya. Ku tai yi bun. Ini litasira sehingga menjadi ku tai yi bun. Ini. Jadi pada bentuk tasbih ini, ku tai yi bun terdiri dari dua huruf ya. Ya yang pertama sukun, yaitu ya tasghir. Kemudian ya yang kedua, itu kasrah, itu perubahan dari alif. Ya. Kenapa diberi harakat kasrah? Karena menyesuaikan dengan ya tasghir sebelumnya. Huruf ya sesuainya dengan huruf kasrah. Ya. Jadi dipilih harakat yang sesuai dengan huruf ya tasghir tersebut, yaitu kasrah. Kutayyibun. Alifnya diubah menjadi huruf ya, kemudian diberi harakat kasrah. Ini dua keadaan, dua tempat di mana alif, huruf alif itu berubah menjadi huruf ya. Ya, hanya ada ini. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya, untuk memahami kaidah ataupun hukum ya, dalam hal ini khususnya terkait dengan ikhlal dari yang kemarin dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang i'lal, ya tentunya dari kaidah yang disebutkan itu harus atau akan lebih mudah difahami ketika disertai contoh-contoh yang ditunjukkan. Jadi contoh itu akan sangat-sangat membantu sekali kita memahami kaidahnya. Jadi kalau untuk memahami kalimat-kalimat yang disebutkan dalam kaidah kita kesulitan, ya sudah lihat contohnya saja. Perhatikan contoh yang ditunjukkan. Dari asalnya begini, menjadi begini, perubahan menjadi ini. Itu perhatikan dari contoh-contoh yang ada itu. Ya. Dengan contoh yang ditunjukkan, insya Allah nanti bisa memahami kaidah yang disebutkan. Ataupun ya satu dengan yang lain saling melengkapi antara kaidah, hukum, amalan yang disebutkan dengan contoh-contoh itu. Jadi perhatikan contoh ya, itu dengan seksama, dengan cermat. Ini sangat penting sekali ya. Karena memang belajar bahasa Arab ya itu kaidah-kaidah yang diambil, kaidah-kaidah yang ada itu didapatkan dari contoh-contoh yang dijumpai dalam penggunaan bahasa Arab ini. Sekarang yang berikutnya bagian yang keempat, pasal yang keempat pada i'lal, yakni qalbul wawi ya'an, mengubah huruf wawu menjadi huruf ya. Asalnya wawu, aslinya adalah huruf wawu, kemudian diubah menjadi huruf ya. Tuqlabul wawu ya'an, huruf wawu itu diubah, diganti menjadi huruf ya. Fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan berikut ini. Ada beberapa keadaan yang disebutkan di sini. Banyak ini. Ya. Awalan yang pertama. Antaqa'al wawu muttarifatan ba'da kasratin. Wawu itu terletak di akhir kata ya, mutafar ala kumikum mutafar rifatan ya, itu terletak di akhir kata ba'da kasratin, sesudah kasrah. Yang pertama, huruf wawu ya, letaknya di akhir kata, dia terletak sesudah kasrah. Berarti apa? Sebelum wawu itu hurufnya berharakat kasrah. Wadhalika mithlu, hal itu contohnya pada kata rawiya. Rawiya. Apa di sini rawiya? Mana wawunya? If anna hadzal fi'la asluhu rawiwa, yakni fi'il ini aslinya adalah rawiwa. Jadi rawiya, ridha, rela artinya. Asalnya, aslinya itu adalah wawu. Huruf akhir adalah huruf wawu, yakni rawiwa. Ini. Jadi rawiya, ya itu perubahan dari wawu. Aslinya adalah wawu, kemudian diubah menjadi huruf ya. Ya. Kenapa? Dari sisi letak tadi disebutkan wawu pada rawiwa itu terletak di akhir kata. Rawiwa ya, wawunya di akhir kata. Kemudian sebelumnya adalah kasrah. Ya, wawu itu terletak di akhir kata sesudah kasrah. Berarti sebelum wawu itu adalah kasrah. Rawiwa. Wawunya di akhir kata, sebelum wawu itu kasrah. Sehingga apa? Wawu itu diubah menjadi huruf ya, sehingga menjadi rawiya. Ini. Dijelaskan di sini tentang rawiya. Kenapa dikatakan huruf asli dari rawiya adalah wawu? Bi dalili bi dalili wujudiha fi ba'dhi tasarifi. Dengan dalil adanya wawu tersebut pada sebagian tasrif, pada sebagian perubahan bentuk dari fi'il tersebut. Misal sebagai contoh, bentuk masdar dari rawiya atau asalnya rawiwa adalah ar-ridwanu, ridwan. Ya, pada bentuk masdar ini tampak di situ huruf yang digunakan adalah wawu, ridwanun. Ya, ini. ridwanun mengikuti wazan fi'lanun. Kalau dilihat pada wazannya fi'lanun, bisa diketahui mana fa' kalimah, mana lam kalimah, mana ain kalimah, ya. Sehingga apa? Yang menjadi lam kalimah adalah huruf waw pada kata ridwanun. Berarti apa? Huruf asli adalah huruf waw. Jadi untuk mengetahui huruf asli, okay, dari suatu kata, huruf ilah, ya, huruf ilah yang asli, aslinya apa dari suatu kata, itu bisa dilihat dari fi'il mudhari'nya atau dari bentuk masdar fi'il atau kata tersebut. Ini untuk mengetahui, menentukan huruf asli itu dari fi'il mudhari' atau dari masdar. Kalau dari fi'il mudhari' sudah bisa diketahui, ya sudah cukup dari fi'il mudhari' itu. Tetapi kalau dari mudhari' belum bisa diketahui secara pasti, maka dilihat bentuk masdar dari kata tersebut. Di situ akan tampak huruf aslinya. Di sini ridwanun ini masdar, dan itu tampak aslinya adalah wawu. Jadi masdar atau sebelumnya fi'il mudhari' itu yang menentukan huruf aslinya. Jadi, pada Rabi'ah mudhari'nya apa? Yarba. Rabi'ah yarba, di situ diakhiri dengan alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya, tapi itu tetap huruf alif. Dan di sini belum tampak. Kenapa? Karena alif itu bukan huruf asli dari satu kata, biasanya bukan aslinya. Kalau alif yang asli itu kalau tidak wawu, ya iya, ya, huruf asli pada satu kata, satu fi'il atau tasrifannya, ya, huruf ilah, ya, huruf ilah yang asli itu kemungkinan huruf wawu atau kemungkinan adalah huruf iya. Sehingga kalau masih dijumpai itu alif, maka perlu dilihat lagi, dilihat bentuk yang lain lagi. Pada bentuk mubarak ini yarba itu alif, belum bisa ditentukan, maka dilihat bentuk masdarnya ar-ridwan itu baru tampak adalah huruf waw aslinya. Ini. Sehingga apa tadi dari fi'il rabiwa fa waqa'at al-waw mutatarrifatan wa qablaha kasratun, maka waw tersebut terletak di akhir kata, ya, rabiwa, waw ini terletak di akhir kata, wa qablaha kasratun, dan sebelum waw itu adalah kasrah. Fa tuqlabu ya'an, maka wawnya itu diubah menjadi huruf ya, litasira rabiya, sehingga menjadi rabiya. Wa hakadha fi ar-rabi, demikian pula pada kata ar-rabi yang nampak huruf akhirnya adalah huruf ya. Asluha ar-rabihu, aslinya adalah huruf wawu, yaitu ar-rabihu. Wawu di akhir kata, kemudian sebelumnya adalah kasrah, kemudian wawunya diubah menjadi huruf ya, ya, dari ar-rabihu menjadi ar-rabihu, ar-rabi. Ini. Jadi ini dari kata rabiyah, huruf asli adalah huruf wawu. Dan dari ini pula sebagai tambahannya, di sana ada bentuk masdar yang lain dari rabiyah, yaitu ar-riba. Ar-riba ini bentuk masdar yang lain selain ar-ribuan. Nah, tadi ar-riba karena lam kalimah itu aslinya adalah wawu, ya, huruf aslinya adalah huruf wawu, maka dalam menulis ar-riba di sini wawu itu diubah menjadi alif pada bentuk masdar yang lain tadi, ar-riba. Dari ar-ridwan ini bentuk masdar, salah satu bentuk masdar dari rabiyah, kemudian mempunyai bentuk masdar yang lain yaitu ar-riba. Kemudian apa? Huruf asli pada lam kalimah adalah wawu, sehingga ketika di sebutkan bentuk masdar ar-riba ditulis itu dengan alif yang tegak lurus. Oke, okay, ar-riba di situ alif yang ada di akhir kata ini ar-riba itu ditulis dengan alif yang tegak lurus. bukan alif yang bengkok, bukan alif yang bentuknya ya. Oke, ini dalam penulisan ya. Kaidah penulisan, kaidah imla. Oke, ini tentang kata ar-riba yang benar sesuai dengan keadaan asli dari huruf lam kalimah tersebut, dari huruf alif tersebut, yakni huruf wawu, maka penulisan kata ar-riba yang benar adalah ditulis dalam bentuk alif yang lurus. Huruf akhir itu ditulis, huruf akhir yaitu huruf alif, ini ditulis dengan bentuk alif yang lurus. Menunjukkan apa? Apa perbedaan alif yang lurus dengan alif yang bentuk ya atau alif bengkok? Kalau ditulis dalam bentuk alif yang lurus, yang tegak lurus, ini menunjukkan huruf aslinya adalah huruf wawu. Ya, ditulis dengan lurus seperti ini menunjukkan huruf asli adalah huruf wawu. Tetapi kalau ditulis dengan bentuk alif yang bengkok atau alif yang berbentuk ya, itu nanti menunjukkan huruf aslinya adalah huruf ya. Jadi berbeda, dibedakan penulisan huruf alif pada akhir kata sesuai dengan keadaan huruf aslinya. Kalau huruf asli itu wawu, ditulis dengan bentuk lurus. Kalau huruf asli itu ya, itu ditulis dalam bentuk huruf ya atau yang sering disebut alif bengkok. Dengan catatan apa, ini pada kata-kata yang tersusun dari tiga huruf yang sulafi mujarrad, ya, khusus pada yang sulafi mujarrad yang tiga huruf ya. Adapun yang lebih dari tiga huruf, yang empat huruf atau lima huruf, itu secara umum ya kebanyakan ditulis dengan alif yang bentuk ya. Ya, walaupun akhirnya wawu, tetap nanti akan ditulis dalam bentuk huruf ya, dalam bentuk ya. Ini tentang kaidah imla yang mungkin nanti bisa dibahas di lain waktu insyaallah. Ini keadaan yang pertama, wawu diubah menjadi huruf ya. Yang berikutnya, tanyaan yang kedua. Antaqa al-wawu aynan limasdarin. Wawu itu terletak pada ain kalimah. Aynan itu ain kalimah. Limasdarin pada sebuah masdar. Pada suatu masdar. Wawu terletak pada ain kalimah. Dia dapat kalimah. Ain kalimat pada bentuk masdar. Ada satu masdar seperti ini. Kemudian ain kalimatnya ini berupa huruf wawu. Ya, ini ya, ini huruf wawu. Ini. Apa? Apakah mutlak demikian disyaratkan di sini? Disyaratkan dengan syarat. Antakuna mu'allatan fil fi'li. Yakni ain kalimah tersebut yang berupa wawu itu berupa huruf illah pada fi'ilnya. Jadi termasuk fi'il yang mu'tal dengan ain kalimah yang berupa huruf wawu tadi. Wabisharti dengan syarat ayyakuna qablaha fil masdari kasratun wa ba'daha alifun. Dengan syarat yang lain, pada masdar tersebut huruf sebelum wawu itu kasratun, kasra. Jadi harakatnya kasra. Sebelum wawu ini kasra. Wa ba'daha alifun. Dan sesudah wawu pada masdar tersebut itu ada huruf alif, alif tambahan. Jadi ini tadi bukan wajib mutlak harus tiga huruf ini ya, tapi yang jelas ain kalimahnya itu nanti wawu, kemudian sebelum wawu itu kasrah, sesudah wawu ada alif. Ini alifnya tambahan pada bentuk masdar. Wa dzalika mithlu, hal ini, hal tersebut contohnya yakni pada kata shoma. Dari fi'il shoma. Ini fi'il mu'tal. ain kalimah berupa huruf illah, itu huruf alif pada bentuk maudhi. Oke, dijelaskan hadzal fi'lu aslu ainihi wawun. Fi'il ini asal ain kalimahnya adalah waw. Ya. Soma ain kalimah pada fi'il ini aslinya adalah waw. Dari mana mengetahuinya? Lihat bentuk mudhari'nya. Soma yasumu. Ya. Mudhari'nya yasumu. Itu menjadi waw. Berarti ini adalah aslinya. Ya. Sehingga apa? Soma asalnya adalah sawama. Ya, aslinya adalah sawama. Karena aslinya alif adalah waw. Ya. Kulibat alifan kama syaraka. Wawu pada sawama ini diubah, diganti menjadi alif. Sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya. Wawunya pada sawama diubah menjadi alif. Wal masdaru minhu, masdar dari sawama yasumu adalah apa? Mengikuti wazan siwamun. Oke. Mengikuti wazan fi'alun menjadi siwamun. Jadi masdarnya di sini berwazan fi'alun, okay. Sehingga dari soma yasumu menjadi siwamun. Sehingga apa? Fawaqa'at ba'da kasratin. Wawu pada siwam, pada bentuk masdar ini terletak sesudah kasrah. Wa ba'daha alifun, dan sesudah wawu itu adalah alif. Sesuai dengan syarat tadi ya. Wawu ain kalimah pada masdar, sebelumnya kasrah, dan sesudahnya adalah alif, dengan keadaan fi'il yang tal tadi. Jadi syarat-syarat terpenuhi, maka apa yang terjadi? Fa waqa'at ba'da kasratin wa ba'daha alifun, dia terletak sesudah kasrah dan sesudahnya adalah alif. Fasaqlabu ya'an, maka wawu pada siwamun ini diganti menjadi huruf ya. Fasaqlitasira siyamun, sehingga menjadi siyam. Kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan pada kalian berpuasa, ya, siyam. Di situ ya'nya aslinya adalah wawu siwamun. Ini. Jadi wawu diubah diganti menjadi huruf ya pada bentuk masdar seperti ini dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Salisan yang ketiga, keadaan yang ketiga, wawu diubah menjadi huruf ya. Antaqa'a al-wawu aynan lijam'i taksirin. Wawu itu terletak pada ain kalimah pada jamak taksir. Wawu, huruf wawu terletak sebagai ain kalimah pada jamak taksir. Bisyarti, dengan syarat. Jadi ada syaratnya, tidak mutlak, tapi ada syaratnya. Bisyarti an yakuna sahih al-lami, dengan syarat lam kalimah itu adalah huruf sahih. Sahihul lam, berarti menunjukkan apa? Lam kalimah itu huruf sahih pada jamak taksir tersebut. Ya. Wa qablaha kasratun, dan sebelum wawu itu harakatnya kasrah. Jadi ini ada bentuk jamak taksir. Ya, jamak taksir, bentuk jamak yang berubah dari mufradnya. Ya, ini apa? Wawu ini terletak pada ain kalimah, ya, pada ain kalimah. Kemudian syaratnya apa? Lam kalimah di sini itu huruf sahih, ya. Kemudian wa qablaha kasratun, sebelum wawu ini kasrah. Ya, sebelum wawu, wawunya tadi ain kalimah, sebelumnya itu harakatnya kasrah. Berarti pada fa kalimah. Atau yang jelas sebelum wawu, sebelum ain kalimah ini dia kasrah. Wa bisyarti, dan dengan syarat antakuna mu'allatan fil mufradi. Keadaannya adalah mu'tal pada isim mufradnya. Ya. Jadi fi'il atau asalnya mufradnya lafzul minkum bukan fi'il ya. Jadi isim mufradnya ini adalah bentuk yang mu'tal. Artinya apa? Ain kalimat itu berubah huruf illah yang berubah ke huruf illah yang lain. Wa dzalika mithlu sebagai contoh darun ya, kepada kata darun rumah atau kampung. Asluha asalnya adalah dawarun. Jadi asalnya darun adalah dawarun. Apa di situ? Ain kalimatnya akhirnya adalah wawu dawarun, kemudian diubah menjadi alif menjadi darun, menunjukkan apa? Di sini mu'tal atau mu'allah, artinya huruf ilahnya berubah pada ain kalimat asalnya wawu menjadi alif pada bentuk mufrad. Fal ainu allati hiya al wawu, maka ain kalimatnya yaitu wawu di mu'allatun fil mufradi, yaitu mu'allah diubah atau berubah i'lal pada bentuk mufradnya. Ai maqlubatun alifan. Jadi asalnya wawu kemudian maqlubatun alifan diubah menjadi alif. Ya. Fa idza jama'naha, maka kemudian jika kita menjamakkannya dengan bentuk jamak takdir, ya, qulna kita katakan menjadi diwarun, mengikuti wazan fi'alun menjadi diwarun. Dari asalnya tadi wawu ya, dari darun alif itu aslinya wawu, ketika dijamakkan dengan jamak takdir maka kembali ke huruf aslinya yaitu wawu menjadi diwarun. Ya. Kemudian apa tadi syarat yang sebelumnya, wawu pada jamak takdir ini diwarun ya, terletak sebelum atau terletak sesudah kasrah, artinya sebelum wawu itu harakatnya kasrah pada huruf dal ya, diwarun sebelum wawu itu kasrah, dan apa lam kalimat pada diwarun adalah huruf yang sahih, huruf ra pada diwarun huruf sahih. Sehingga tadi syarat-syarat terpenuhi seluruhnya, semuanya. Maka apa yang terjadi? Fa naqlubul wawa ya'an, sehingga kita ganti wawu pada diwarun menjadi huruf ya. Litasira, sehingga menjadi diyarun. Pada jamak takdir ini dengan syarat-syarat tadi terpenuhi, maka wawunya pada diwarun diubah menjadi huruf ya, sehingga menjadi diyarun. Ini keadaan yang ketiga. Ada yang ditanyakan dari ini dulu? Berikutnya, rabi'an yang keempat. Antaqal wawu ainan li jam'i taksirin. Wawu itu terletak pada ain kalimat pada jamak taksir. Seperti tadi ya, ain kalimah pada jamak takdir. Ya. Sahih al-lami, yang sahih pada lam kalimahnya. Lam kalimahnya berubah huruf sahih. Wa qablaha kasratan, sebelumnya adalah kasrah. Jadi sama dengan yang tadi ya, ain kalimah pada jamak takdir sahihul lam, yaitu lam kalimahnya huruf sahih. Wa qablaha kasratun, sebelum wawu itu adalah huruf kasrah. Bisyarti, dengan syarat ya, ini syaratnya mungkin yang berbeda. An takuna sakinatan fil mufradi, wawu itu keadaannya sukun pada bentuk mufrad. Ya, pada isim mufradnya wawu itu sukun. Ini yang berbeda dengan yang ketiga tadi. Ya. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya pada kata tauton. Tauton ini bentuk mufrad. wawu pada ain kalimah dan dia sukun. Wawu pada ain kalimah tauton ini sukun, tidak berharokat. Kemudian dijamakkan tujma'u ala siwatin. Tauton dijamakkan mengikuti wazan fi'alun menjadi siwatun. Ya, menjadi siwatun. Pada jama' ini siwatun apa? Tadi wawu pada ain kalimah, kemudian huruf lam kalimah itu sahih. Kemudian sebelum wawu siwatun adalah kasrah. Sehingga apa? Summa tuqlabu al-wawu ya'an. Wawunya ini diubah, diganti menjadi huruf ya. Fatasira siyatun. Sehingga menjadi siyatun. Ya. Ini. Wawu pada ain kalimah jamak takdir. Kemudian lam kalimah sahih. Sebelum wawu itu adalah huruf sin, huruf yang kasrah. Assalamualaikum. Sebelum wawu itu kasrah. Kemudian syarat yang lain tadi pada bentuk mufrad wawu itu sukun. Ya, sautun. Maka pada jamak nanti wawunya diubah menjadi huruf ya, dari siwatun menjadi siyatun. Wa hakadha, demikian pula pada contoh yang lain fi haudun, pada kata haudun ini mufrad ya, haudun wawu pada ain kalimah sukun mufradnya. Dijamakkan akan menjadi hiwabun. Ya, asalnya ya, dia akan menjadi hiwabun. Hiwabun. Ya, ini apa? Wawu pada an kalimah, kemudian lam kalimah sahih hurufnya. Sebelum wawu tadi suku, kasrah. Ya, pada keadaan mufrad wawunya disukun. Sehingga apa? Wawu pada hiwabun pada jamaknya ini diubah menjadi huruf ya. Sehingga menjadi hiyadun. Waraudun, contoh yang lain pada kata raudun. Dijamakkan, ini akan menjadi riwadun. Asalnya ya. Asalnya menjadi riwadun. Ini. Memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya. Maka wawu pada riwadun itu diubah menjadi huruf ya. Sehingga menjadi riyadun. Ini. Ini pada keadaan yang keempat, pada beberapa contoh ini, ya. Saudun cambuk atau cemeti, haudun kolam atau telaga atau danau, ya. Semisal itu. Kemudian raudun taman atau kebun. Yang berikutnya, khamisan yang kelima. Antaqa'al wawu akhira fi'lin maudin. Wawu itu terletak pada akhir fi'l maudin. Ya, huruf wawu terletak pada akhir fi'l maudin. Bisharti, dengan syarat apa? Antakuna rabi'atan al-akhtara. Ya. Wawu yang terletak di akhir fi'l maudin itu berada pada urutan yang keempat atau lebih. Okay. Wawu berada pada urutan huruf yang keempat atau lebih dari ilmawi tersebut. Ba'da fathatin, sesudah fathah. Jadi sebelum wawu itu berharakat fathah. Yeah. Wa bisyarti, dan dengan syarat antakuna inqalabat ya'an fil mudhari'i, dengan syarat wawu itu berubah menjadi huruf ya pada bentuk mudhari'. Syarat yang lain, ya, tidak ada beberapa syarat. Wawu pada akhir fi'il madhi, ya, dengan syarat terletak di huruf keempat atau lebih, ya, sesudah fathah, artinya sebelum wawu adalah fathah, dan dengan syarat wawu tersebut berubah menjadi huruf ya pada bentuk mudhari'. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya pada contoh pada kata a'taitu wa zakkaitu. A'ta ya, kemudian bersambung dengan sa sebagai fa'il ya, menjadi aqtaitu ya. Jadi kalau langsung bersambung ya, aqtaitu. Jadi di sini asalnya disebutkan asluhuma aqtaitu wa zakkautu. Jadi asalnya adalah dengan waw aqtaitu. Zakkautu, zakkaitu asalnya adalah zakkautu. Dilihat ya, atau dijelaskan di sini fawaqa'at al-wawu fi akhiril madhi. Wawu tersebut dilihat akhirnya ya, a'tautu, zakkautu, wawu itu terletak di akhir fi'il madhi. A'tau, zakkau, ini fi'il madhi. Huruf akhir adalah wawu, wahiyya rabi'atun, dan dia berada pada urutan keempat. A'tau, wawu pada urutan yang keempat, huruf keempat. Zakkau, ya, kakinya kan ada dua, berarti zakkau, wawu juga di urutan yang keempat, huruf keempat pada fi'il tersebut. Qablaha fathatun, sebelum wawu itu adalah fathah. A'tau, zakkau, ya, sebelum wawu harakatnya adalah fathah. Ya. Fatang qalibu al-wawu ya'an, sehingga wawunya ini tadi diubah menjadi huruf ya, sehingga menjadi aqtaitu, zakkaitu. Tadi ada syarat tambahan apa? Bi wa bi syarti an takuna inqalabat ya'an fil mudhari', dengan syarat wawu itu berubah menjadi huruf ya pada mudhari'. Kalau dilihat mudhari'nya aqtau, jadi yu'ti. Ya, mudhari'nya adalah yu'ti, wawunya berubah menjadi huruf ya. Zakkau mudhari'nya menjadi yuzakki. Yuzakki ini berubah menjadi huruf ya. Ya, sehingga wawu tersebut pada aqtautu dan zakkautu berubah menjadi huruf ya, sehingga menjadi aqtaitu, zakkaitu. Ya. Ini keadaan yang kelima. Saya bisa nyatakan dalam berikutnya, antara al-wawu sakinatan, wawu terletak ya dalam keadaan sukun, ya, artinya wawu itu sukun, ghaira musyaddadatin, yang tidak tasydid. Wawu sukun tidak tasydid, qablaha kasratan, sebelum wawu itu adalah kasrah. Ya, pada suatu kata wawu ini terletak keadaannya sukun, ya, wawunya sukun, ya, kemudian tidak tasydid, ya, dan sebelum wawu itu kasrah, ya, seperti ini. Ya. Sehingga apa? Nanti wawu akan diubah menjadi huruf ya. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya miuzanun. Ya. Miu, asalnya miuzanun. Ada huruf wawu, wawunya sukun, tidak tasydid. Sebelum wawu sukun apa? Harakatnya kasrah. Sehingga apa? Tanqaibu fihi ya'an. Pada kata ini, wawu tersebut itu berubah menjadi huruf ya. Ya. Berubah menjadi huruf ya. Litafsira, sehingga menjadi mizanun. Dari mizanun menjadi mizanun. Ini. Wawunya berubah menjadi huruf ya. Wa hakadha fi, demikian pula pada contoh yang lain pada kata misalnya mi'adun wa mi'adun. Ya, asalnya wawu mi'adun, wawunya sukun tidak tasydid, sebelum wawu itu kasrah, maka wawunya diubah menjadi ya, menjadi mi'adun. Wa mi'qatun wa mi'qatun, contoh yang lain pada kata mi'qatun asalnya dengan wawu, wawunya sukun, tidak tasydid, sebelumnya itu kasrah. Kemudian apa? Wawunya diubah menjadi huruf ya, menjadi miqatun. Ini keadaan yang keenam. Tabian yang ketujuh, antaq al-wawu laman, Wawu terletak sebagai lam kalimah. Ya, lam kalimah. Li sifatin ala wazni fu'la. Pada sifat yang mengikuti wazan fu'la. Ya. Sifat yang mengikuti wazan fu'la. Ya, jadi lam kalimahnya sesuaikan nanti ya pada wazan fu'la. Itu fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, kemudian alif akhir tambahan. Ya. Wazannya fu'la. Ya. Nah, nanti wawu atau lam kalimah itu berupa huruf wawu. Ya, sesuaikan dengan wazannya tadi fu'la, lam kalimah itu adalah huruf wawu. Maka wawu nanti dia akan diubah menjadi huruf ya. Wazalika mithlu, hal itu contohnya pada kata dunya wa ulya. Nah, di sini sudah diubah menjadi ya. Dunya. Sesuai wazannya qula ulya. Ya. Ini sudah diubah menjadi ya. Aslinya apa? Aslinya adalah wawu. Asluhuma, asli keduanya adalah dunwa. Ya, sesuai wazun ya qula dunwa ulwa. Aslinya dengan wawu. Dunwa ulwa. Kemudian wawunya diubah menjadi ya. Menjadi dunya ulya. Kenapa dikatakan di sini asli dari ya ini adalah wawu? Bidalili dengan dalil, lihat fi'alnya, danautu, alautu, pada fi'al itu dengan huruf wawu. Dari fi'al dana, yadnu, ala, ya'lu. Ya. Pada fi'al ini ketika bersambung dengan dhamir fa'il, alifnya berubah menjadi wawu. Dana menjadi danautu, ala menjadi alautu. Atau pada bentuk mudhari' juga bisa diketahui. Dana yadnu ala ya'lu. Jadi apa? Huruf asli itu adalah huruf wawu. Sehingga ketika dibentuk menjadi sifat mengikuti wazan fu'la, dia akan menjadi dunwa dan ulwa aslinya. Menggunakan huruf yang asli, wawu. Kemudian apa? Wawu tersebut diubah menjadi huruf ya. Menjadi dunya dan ulya. Dana yadnu yang mendekat atau mendekati. Ala ya'lu meninggi atau tinggi. Ulya yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Dunia yang lebih dekat atau juga bisa bermakna rendah ya, dana yadnu yang lebih rendah. Ada dua makna di sana, mendekat atau rendah. Ini keadaan yang ketujuh. Kemudian yang berikutnya atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini tadi, beberapa keadaan yang disebutkan ini. Tidak ada, kita tambah lagi ada dua keadaan lagi. Pengubahan wawu menjadi huruf ya. Sambilan yang kedelapan. Antajtami'a al-wawu wal-ya'u fi kalimatin wahidatin. Huruf wawu dan huruf ya bertemu dalam satu kata. Ya, huruf wawu dan huruf ya itu bertemu dalam satu kata. Bi syurutin, dengan beberapa syarat. Ya, jadi dengan beberapa syarat bertemu dalam satu kata ini dengan syarat-syarat tertentu. Kalau terpenuhi maka itu berlaku. Wawu itu nanti akan diubah menjadi huruf ya. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya berarti maka tidak berlaku. Ya. Syaratnya apa? Alhamdulillah yang A, syarat yang pertama. Alla yufassila bainahuma fasilun. Yakni tidak ada pemisah yang memisahkan keduanya. antara wawu dan ya tidak dipisahkan oleh apapun. Artinya apa? Bertemu secara langsung wawu dan ya tersebut. Ya, berurutan, bertemu, bergandengan. Tidak terpisah oleh satu huruf pun. Al-ba'u yang ba, yang syarat yang kedua. Antakuna ula ibhuma silatan. Ya. Yang huruf pertama dari keduanya itu adalah huruf yang asli, yang murni. Dari dua huruf yang bertemu yaitu wawu atau ya, wawu dan ya. Ketika kedua-duanya bertemu, ya, yang perlu difahami di sini, baik itu wawu dahulu, kemudian diikuti ya, ataupun sebaliknya, huruf ya dahulu, baru diikuti wawu. Ya, di sini tidak disyaratkan mana yang lebih dahulu. Menunjukkan apa? Umum. Jadi, wawu dan ya bertemu, itu bisa wawu dahulu, wawunya lebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh huruf ya. Atau huruf ya-nya yang lebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh huruf wawu. Ini maknanya. Ya. Jadi tidak menunjukkan urutan, tetapi menunjukkan tadi sama-sama keduanya bertemu dalam satu kata, yang satu bisa mendahului yang satunya. Nah, tadi syarat yang kedua, yang pertama, huruf yang pertama, entah itu wawu ataupun ya, artinya yang letaknya di awal, itu adalah huruf aslilah, huruf yang murni, yang asli. Maksudnya apa? Ai ghaira munqalibatin an harfin akhara. Jadi bukan perubahan dari huruf lain. Ya, bukan perubahan dari huruf lain. Artinya apa? Kalau memang huruf yang pertama itu wawu, misalnya, dia memang benar-benar wawu. Asli wawu, bukan perubahan dari ya atau dari alif. Demikian pula kalau huruf yang pertama itu memang huruf ya, dia benar-benar huruf ya yang asli, murni, bukan perubahan dari wawu ataupun dari alif. Ini. Jadi huruf yang pertama adalah asilah yang murni, bukan perubahan dari huruf yang lain. Syarat yang kedua. Jim, syarat yang ketiga, yang C. Antakunal ula sakinatan, sukunan asliyatan. Huruf yang pertama itu sukun dengan sukun yang asli. Bukan sukun perubahan dari harokat, bukan. Tetapi sukun asli. Saida tahaqqaqat hadhihi syurut, maka jika terpenuhi syarat-syarat ini, tiga syarat ini terpenuhi, wajib qalbul wawi ya'an. Maka wajib mengubah wawu itu menjadi huruf ya. Wajib mengubah huruf wawu menjadi huruf ya. Wa idghamuha fil ya'i, dan kemudian mengidghamkan pada huruf ya. Wawu yang diubah ke ya tadi kemudian diidghamkan, dimasukkan pada huruf ya yang satunya, yang asli ya. Sawa'un, sama saja. Perhatikan di sini ya. Sama saja. Kana fil ya'u sabiqatan am lahiqatan. Apakah ya itu sabiqah, mendahului, am lahiqah, ataukah yang mengikuti? Jadi sama saja, apakah huruf ya itu di awal ataukah huruf ya itu di akhir? Sama saja. Oke, jadi disebutkan ya, tidak disyaratkan harus urut. Sama, apakah wawu dulu baru ya ataukah ya dulu baru wawu, itu sama. Yang jelas, yang penting apa? Tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama, tidak dipisahkan oleh satu huruf pun. Yang kedua, huruf yang pertama, entah itu wawu, entah itu ya, itu asli. Bukan perubahan dari huruf yang lain. Kemudian syarat yang ketiga, huruf yang pertama tadi, entah wawu, entah ya, itu sukun dengan sukun yang asli. Ini, tiga syarat ini terpenuhi, maka wawu nanti wajib diubah menjadi ya. Wadzalika mithlu, contohnya, sai widun mai widun. Pada kata ini ya, sai widun mai widun. Ini asalnya demikian. Ya. Kata asal sai widun. Kemudian mai widun. Ini. Lihat, terpenuhi tidak syarat-syarat tadi? ya dan wawu ketemu. Wawu dan ya ketemu. Jadi ya tidak diurutkan sama saja. Mulanya jadi keduanya bertemu dalam satu kata. Kemudian tidak dipisahkan oleh satu huruf pun. Bertemu langsung, ya ketemu wawu secara langsung. Tidak ada pemisahnya. Syarat pertama tambah terpenuhi. Kemudian apa? Huruf yang pertama dari dua tadi apa? Huruf ya. Ini adalah asli. Ya. Ya ini apa? Bukan perubahan dari huruf yang lain. Dari kata sayridun mayridun, ya. Ya-nya ini adalah ya yang asli. Bukan perubahan dari huruf yang lain. Ya bukan perubahan dari wawu, bukan perubahan dari alif ataupun yang lain. Ya. Walaupun dari sisi apa huruf pokok dia huruf tambahan, ya, karena huruf yang asli itu adalah wawunya, huruf yang pokok yang asli adalah pada wawu, ya ini tambahan, tetapi dari sifat huruf tersebut ini adalah asli ya. Bedakan ya antara yang pokok dengan yang tambahan, dengan yang asli murni bukan perubahan ya, dengan huruf yang perubahan dari huruf yang lain itu berbeda ya. Jadi yang dimaksud syarat kedua tadi aslilah artinya apa? Ghairu munqalibah, jadi bukan perubahan dari huruf yang lain. Artinya kalau ini dikatakan huruf ya disebutnya ya di sini, dia memang asli ya. Ya, bukan perubahan dari huruf yang lain. Walaupun dia sebagai huruf tambahan dari atau pada isim tersebut. Ya, itu bukan syarat. Kalau tambahan bukan syarat. Syaratnya apa? Dia bukan perubahan dari huruf yang lain. Ini bedakan antara tambahan perubahan itu berbeda. Ya. Yang menjadi syarat itu yang bukan perubahan. Ini. Jadi ini aslinya memang ya. Benar-benar ya, bukan aslinya wawu diubah ya, bukan, memang asli ya. Ini. Syarat kedua terpenuhi. Kemudian apa syarat berikutnya? Syarat ketiga, huruf pertama tadi sukun dengan sukun yang asli. Sayyidun mayyidun, ini sukunnya asli. Bukan perubahan dari harokat, bukan. Dia asli sukun. Ya, sehingga apa? Di sini sayyidun mayyidun terpenuhi tiga syarat. Tuqlabul wa'u ya'an, kemudian wa'unya diubah menjadi huruf ya, wajib diubah menjadi huruf ya. Sai yi dun mai mai yi dun wajib diubah menjadi ya. Ya, summa tudhamu fil ya'i sabiqati, kemudian diidghamkan wa'u yang berubah dari ya tadi, diidghamkan fil ya istabiqati pada ya yang mendahuluinya. Ya. Sehingga menjadi sayyidun dan mayyitun. Diidghamkan, jadikan satu dengan tasydid ya, menjadi sayyidun mayyitun. Ini contoh yang ya mendahului wawu. Keduanya bertemu, tetapi ya yang mendahului, baru kemudian wawu. Kemudian contoh yang lain, wakadzalika fi. Demikian pula pada kata, pada contoh misalkan, tawyun. Tawyun. Kawyun. Dan kawyun. Ini contoh yang wawunya mendahului. Keduanya bertemu, tetapi yang contoh bagian dua, ini wawu yang mendahului. Ya. Jadi tidak disyaratkan mana yang lebih dahulu, tidak ada syarat itu. Yang jelas keduanya bertemu dan dilihat syaratnya tadi tidak dipisahkan oleh satu huruf pun. Keduanya bertemu langsung, tidak ada pemisahnya. Kauyun, kauyun. Kemudian syarat yang kedua, huruf yang pertama adalah asli, bukan perubahan dari huruf yang lain. Pada kauyun ini wawunya asli, bukan perubahan dari huruf yang lain. Kauyun juga demikian. Ya, ini. bisa dilihat dari fi'ilnya towa ya towi itu asli wawu kawa yakwi pada fi'il mudhari pada fi'il madhi mudhari tampak di situ ain kalimat itu asli wawu towa ya towi kawa yakwi ain kalimat ini asli wawu sehingga pada kauyun kauyun wawu itu asli bukan perubahan dari huruf yang lain. Syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga, huruf wawu tersebut itu sukun dengan sukun yang asli sesuai dengan masdarnya, atau ini bentuk masdar sesuai dengan wazannya fa'lun, masdar yang berwazan fa'lun, maka kauyun kauyun dia mengikuti masdar tadi dengan apa? Dengan sukun yang asli. Kauyun, kauyun. Jadi asli sukun, bukan perubahan dari harakat. Ya. Sehingga apa? Tuklabul wawu, tuklabul wawu ya an wawu ya pada kauyun dan kauyun ini diubah menjadi huruf ya. Ya. Wawu pada kauyun, kauyun diubah menjadi ya. Menjadi apa? Kauyun, kauyun. Ya. Summa tudghamu fil ya'il lahiqati. Kemudian diidghamkan. Sesudah wawu diubah menjadi ya. Jadi wawu yang pertama ya dari qayyun dari kayun. Kemudian wawu atau ya yang perubahan dari wawu ini diidghamkan pada ya lahiqah, pada ya yang sesudahnya. Ya yang menyertainya, yang sesudahnya. Lahiqah yang sesudahnya. Jadi ya ini diidgham pada ya yang sesudahnya. Sehingga menjadi qayyun kayyun ini ya menjadi qayyun wa kayyun. Kalau yang sayyidun mayyitun tadi ya yang berubah dari wawu di idghamkan pada ya sabiqah pada ya sebelumnya. Tapi kalau pada qayyun kayyun ketika wawu diubah ya, ya perubahan diidghamkan pada ya sesudahnya lahiqah. Ya, ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi. Ya. Ini keadaan yang kedelapan. Kemudian yang terakhir yang kesembilan, kafian. Antaka al-wawu laman. Wawu itu terletak pada lam kalimat li jam'i takdirin ala wazni fu'ulin. Ya. Pada jamak takdir yang mengikuti wazan fu'ulin. Jamak takdir mengikuti wazan fu'ulin. Ya. Kemudian lam kalimatnya adalah wawu. Fu'ulin. Di sini ini lam kalimat ini itu huruf wawu. Ya, ini. Wadzalika mithlu. Ini contohnya pada kata asa, asan, wa dalwun. Asan tongkat, dalwun ember. Ini mufrad ya, asan, dalwun ini mufradnya. Nah, kedua isim ini dijamakkan. Jam'uhuma, jamak keduanya mengikuti wazan fu'ulun akan menjadi husuwun dan duluwun. Ya, duluwun. Ya. Karena asli dari asal, asli alif pada asal, aslinya adalah wawu. Dalwun jelas itu wawu ya, tetap wawu. Dibentuk mengikuti wazan fu'ulun akan menjadi usuwun duluwun. Ya, dilihat dari hurufnya dulu mengikuti wazan fu'ulun berarti di sini ada wawu tambahan pada bentuk jamak takdir ya. Fu'ulun antara ain kalimah dan lam kalimah ini wawunya tambahan yang sukun tadi ya. Pada jamak takdir wawu sukun fu'ulun ini wawunya tambahan antara ain kalimah dan lam kalimah. Sehingga pada kata asan dan dalun dibentuk jamak tersebut menjadi usuwun duluwun. Jadi dari ini bisa memisahkan, bisa membedakan mana tambahan pada bentuk jamak dan mana yang huruf yang asli, huruf yang pokok pada sistem tersebut. Mana fa kalimah, mana ain kalimah, dan mana lam kalimah bisa menentukan, bisa membedakan. Karena itu bekal utama ya untuk langkah-langkah berikutnya. Kemudian apa? Pada jamak taksir ini mengikuti walan fu'ulun, lam kalimahnya adalah berupa huruf wawu, usuwun, duluwun. Sehingga apa? Wawu tersebut ya dijelaskan di sini, disebutkan fatuqlabul wawul akhiratu ya'an, maka wawu yang akhir kan yang lam kalimah yang akhir ya fu'ulun, itu wawu yang akhir ini diubah menjadi huruf ya. Nah, sehingga menjadi apa? Usuyun, duluyun. Karena jadi ubah wawu yang akhir, karena itu yang dalam kalimat, bukan wawu yang pertama, karena itu wawu tambahan pada bentuk jamak taksir tersebut. Jadi perlu, penting sekali untuk membedakan dulu mana huruf tambahan, mana huruf pokok, yang mana huruf asli, yang mana huruf perubahan, itu sangat-sangat penting, sangat perlu untuk diperhatikan. Lalu apa dari usul yang duluan, apakah kemudian selesai dengan ini? Ya, perhatikan di sana masih ada faedah-faedah yang lain terkait dengan ikhlal. Ya, ketika didapati bentuk jamak ini usul yang duluan, ada faedah yang lain terkait dengan bentuk ini. Tsumma taqlabul wawu al-ula, kemudian wawu yang pertama, yakni wawu yang tambahan pada bentuk jamak takdir. Ya, wawu yang pertama yaitu wawu yang tadi tambahan pada bentuk jamak takdir fu'ulun tadi ini diubah menjadi huruf ya. Kenapa dia diubah menjadi huruf ya? Tabi'an lil qa'idah sabiqati, karena mengikuti kaidah yang sebelumnya yang kemarin sudah dibahas. Ya, sehingga dari usul yang dulu yang wawu yang pertama tadi yang tambahan diubah menjadi huruf ya, menjadi usiyun, kemudian duliyun. Ini waktu ya sebelumnya ketika wawu yang pertama yang tambahan pada bentuk jamak tadi diubah menjadi ya, maka sebelumnya itu kemudian juga di kasrah. Ya asalnya kan boma, usu ya, sopnya boma, usuyun, duluyun, lamnya juga boma. Tetapi ketika wawu itu diubah menjadi ya, ini ya, wawu itu diubah menjadi ya, maka sebelumnya ya secara otomatis dia juga diubah menjadi kasrah sesuai dengan kaidah, menyesuaikan dengan harakat yang sistemis. Kalau wawu sejenis dengan boma, kalau diubah dengan ya, diubah menjadi ya, maka harakatnya juga sejenis, yaitu dengan kasrah. Sehingga menjadi osiyun, duliyun. Kemudian apa? Dua huruf ya bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Kemudian apa? Diidghamkan menjadi osiyun, duliyun. Diidghamkan. Dua ya itu kemudian diidghamkan. Disebutkan di situ waktu dhamu fil ya'i tsaniyati, diidghamkan pada ya yang kedua. Ya yang berubah dari wawu pertama diidghamkan pada ya yang kedua. Litasira usiyun wa duliyun, sehingga menjadi usiyun dan menjadi duliyun. Kemudian ini belum selesai. Kemudian apa? Tsumma taqlabu dhammatu ila kasratin. Kemudian dhammah, domah yang mana? Domah pada fa' kalimah. Usiyun, duliyun. Domah harakat pada fa' kalimah, pada huruf pertama. Domah tersebut diubah menjadi kasrah. Kenapa diubah menjadi kasrah? Li su'ubatil intiqali min dhammin ila kasrin. Karena sulitnya mengubah ucapan dari domah menjadi kasrah. Usiyun, duliyun. Dari dhammah menjadi kasrah ini sulit menurut lidah Arab. Karena di bahasa Arab ya menyesuaikan dengan lidah Arab, dengan lisan Arab. Ya menurut lidah Arab, lisan Arab mengubah ucapan dari mengucapkan dhammah kepada kasrah ini sulit. Sehingga apa? Dhammah tadi diubah menjadi kasrah. fatasira sehingga menjadi ainiyun ya, dan diliyun. Jadi ini bentuk jamak dari aton adalah isiyun, dari dalun jamaknya menjadi diliyun dengan perubahan iqlal semacam itu, beberapa perubahan yang terjadi termasuk perubahan harakat untuk memudahkan pengucapan harakat yang sejenis. Ini yang terjadi pada kata-kata yang seperti ini dalam bahasa Arab. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini ya, ini bagian yang keempat, pasal yang keempat tentang perkealan ini. Alhamdulillah selesai. Sampai ini dulu untuk yang berikutnya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.